بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، وما سك المعنعن يا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم حفظه الله تعالى: الحادي عشر المعنعن، قوله معنعن كعن سعيد عن كرب. الشرح: هذا هو القسم الحادي عشر من أقسام الحديث عند البيقوني في منظومته، وهو الحديث المعنعن. طيب، المعنعن الحادي عشر، المعنعن قوله معنعن كعن سعيد عن كرم. Ini jenis yang ke-11 ya, yang disebut Al-Baqi dalam manzumahnya, yaitu al-hadithul mu'an'an. Fai mu'an'anun Rasar Qawla Qawluhu mu'an'anun ay hadithun mu'an'anun minal an'anati, wahuwa lughatan masdarun ala wazni fa'nalatin an anal haditha idha rawahu bi'an min ghairi bayanin litahdithi awil ikhbari awil sama'i. Jadi mu'an'an ay hadithun mu'an'anun. Mu'an'anun maksudnya hadithun mu'an'an. Hadith mu'an'an istilahkan dengan hadith mu'an'an, istilahkan dengan mu'an'an. Min al-an'anati, dari kata al-an'anah, al-an'anah. Secara bahasa an'ana ya, wa huwa lughatan yani an'ana, secara bahasa adalah masdarun, wazannya fa'adalah. An'ana al-an'anatu al-fa'adalat, na'am, fa'adalatun, an'anatun fa'adalatun wazannya. Jadi an'ana al-haditha, an'ana al-haditha an'anatan, dia meriwayatkan hadis dengan an'anah. Idza rawahu, jadi makna an'anah al-haditha an'anatan idza rawahu bi'an, apabila dia meriwayatkan hadis itu dengan an, dengan menggunakan sigat lafaz an min ghairi bayan litahdith, tanpa ada penjelasan ya bahwa syekhnya telah menyampaikan hadis itu ke dia, awil ikhbar ya, atau dengan lafaz ikhbar bahwa syekhnya telah mengabarkan, memberitakan hadis itu kepada dia, awis sama'i, atau penjelasan bahwa dia telah mendengar hadis itu dari syekhnya. Jadi tidak ada penjelasan itu, tidak ada penjelasan tahdid haddathahu syekhu, bahwa syekhnya yang meriwayatkan itu ke dia, atau ikhbar akhbaru syekhu, bahwa syekhnya telah memberitakan ke dia, atau as-sama' sami'tu min fulan, saya telah mendengarnya dari fulan syekhnya. Jadi hanya dengan an, dari, itu aja, dari, tidak ada min ghairi bayan li tahdid atau ikhbar atau as-sama'. Itu makna an an al-haditha rawahu bil an'anah, hadith itu mu'an'an. طيب تابع. قال الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول: المعنعن وهو أن يقول أحد الرواة حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ولا يذكرون طرق سماعهم بحدثنا وأخبرنا وسمعنا. نعم. الشيخ منوكل لري الحافظ بن الأثير dalam مقدمة جامع الأصول keterangan tentang al-mu'an'anah. Naam, al-mu'an'anah wa huwa al-mu'an'anu, naam, al-mu'an'anu wa huwa ay yaqul ahad ruwati haddathana fulanun an fulanin an fulana, Jadi perhatikan, asyahid adalah fulanun an fulanin an fulan. Adapun yang pertama haddatsana fulan, maka ini ada bayan tahdits. Tapi fulan an fulan dengan an ana. Fulan an fulan. Nah, wala yadhkuruna turuqa sama'ihim. Mereka tidak menyebutkan ya jalur-jalur sama' mereka. Jalur-jalur yang dengannya mereka mendengar hadis itu, ya. Apakah bihaddatsana? Apakah dengan jalur haddatsana? Wa akhbarana wa sami'na. Jadi metode sama'nya, ya, metode sama'nya, metode pengambilan hadisnya yang dengannya dia diketahui bahwa dia memang mendengar hadis itu dari syekhnya, itu dia tidak sebutkan. Mereka tidak sebutkan. Metode itu bisa dengan mengatakan haddatsana atau dengan akhbarana atau sami'na. Tapi mereka hanya mengatakan an. Nah, gitu. Baik. Qawluhu ka'an sa'irin an karam bikafin sumara'in wa huwa huna qad istaghna 'an ta'rifi bil misali tasammuhan li dhuhurihi. Baik. Jadi al-Baiquni hanya mengatakan mu'an'anun ka'an sa'idin an karam, langsung memberi contoh, contoh seperti ya an sa'id dari sa'id, an karam dari karam. Jadi ya istaghna 'an at-ta'rif bil mithal, dia mencukupkan dengan contoh ya daripada menyebutkan definisinya. Dia melakukan ini tasammuhan li dhuhurihi. Ya. Tasammuhan artinya menuntut toleransi. Ya. Dari pemberian definisi dengan memberikan contoh saja, karena li dhuhurihi. Karena li dhuhurihi, karena sudah jelas ya, karena jelasnya maknanya definisinya. Mu'an'an artinya hadits yang riwayat an. Jadi dengan contoh langsung jelas, ka'an sa'idin an karam, an fulan an fulan. Tanpa definisi sudah jelas. Nah. Jadi ditolerir saja. Jadi dia minta artinya dengan penyebutan contoh ini menuntut ya ditolerir dari penyebutan definisi. Nah, enggak masalah gitu. Li dhuhurihi. Wa hadha an-na'u. Qira'. Wa hadha an-na'u min ulumil hadisi lahu ta'alluqun bi syartil ittisali. Nah, jenis ini ya, lahu ta'alluq bi syartil ittisal. Ini salah satu jenis dari ilmu hadis yang memiliki ta'alluq, keterkaitan dengan syarat al-ittisal, dengan persyaratan ittisal as-sanad, bersambungnya sanad. Nah. Lidza wajaba tanbihu ala mas'alatin muhimmatin wa hiya ma hiya mawaqiful ulama'i min an idza waradat baina rawiyain. Ya, karena pentingnya masalah ini dikarenakan terkait dengan syarat ittisal as-sanad, bersambungnya sanad. Ya, oleh karena ini wajib tanbih, wajib ya memberi peringatan atas masalah penting ya, masalah muhim. Apa itu? Ma hiya mawaqiful ulama min an idza warat baina rawiyain. Apa ya mawqif, mawqif ulama dalam menyikapi riwayat dengan an-ana apabila ditemukan sigot an baina rawiyain, antara dua rawi ada hanya menggunakan sigot an. Bagaimana menyikapinya? Bagaimana sikap ulama terhadap? Sama? Nah, ini penting. Ya, jadi kita lewati keterangan ini dari Syekh. Nah, al-jawab. Al-jawabu li an salah satu mawaqifa inda ahli ilm. Nah, jawabannya untuk an, sigot an antara dua rawi ada tiga mauqif di kalangan ahli ilmu. Naam. الأول. الأول أنها محمولة على الاتصال، كأن يكون الراوي قد سمع ممن روى عنه وليس موصوفا بالتدليس، فإن روى عنه بصيغة عن فإنها تحمل على الاتصال اتفاق بين أهل الحديث. Yang pertama, mauqif yang pertama, annaha mahmulatun 'alal ittisal. An'ana itu dibawa kepada ittisal, dianggap ya sanadnya muttasil. Jadi an'ana itu dibawa kepada apa? Kepada hukum ittisal. Jadi hukumi sanad itu muttasil, bersambung. Kan yakun ar-rawi, seperti halnya rawi itu, qad sami'a mimman rawa anhu, sungguh dia telah mendengar dari syekh yang dia meriwayatkan darinya. Ya, dia memang telah mendengarnya, mendengar dari syekhnya itu. Walaysa mausufan bitadlis, dan dia rawi ini bukan rawi yang disifati tadlis, bukan rawi yang ya disifati tadlis dalam arti dia pelaku tadlis, tidak. Dia bukan rawi yang merupakan pelaku tadlis. Jadi memang dia sudah mendengar dari syekhnya, jadi dia adalah rawi ya yang meriwayatkan dari seorang syekh, dan dia memang telah mendengar dari syekhnya itu. Dia telah mendengar dari syekhnya itu tadi. Itu satu. Yang kedua, dia tidak disifati sebagai pelaku tadlis. Jadi dia bukan mudallis. Dua ini. Jadi syekh itu yang diriwayatkan darinya memang dia sudah mendengar darinya. Dan dia bukan pelaku tadlis. Nah, fa in ra'a anhu bi sighati an, kemudian jika dia meriwayatkan dari syekhnya itu dengan sighat an, dengan catatan tadi bahwa syekh itu memang syekhnya yang dia telah mendengar darinya hadis, dan dia bukan pelaku tadlis, dia bukan seorang mudallis. Nah, maka ketika dia meriwayatkan dari syekhnya itu dengan sighat an, fa innaha tuhmalu 'ala al-ittisal ittifaqan bain ahli al-hadis. Maka riwayat an-anahnya itu dibawa kepada ittisal, dihukumi sanadnya muttasil menurut kesepakatan ahli hadis. Ini adalah keterangan Al-Khatib Dinawi. Nah, Dinawi dari kitab Al-Kifayah. Coba dibaca qala al-Khatib. Qala al-Khatib, ahlul ilmi bil hadisi مجمعون على أن قول المحدث. طيب نعم. أهل العلم كتب الخطيب. أهل العلم الحديث يعني أهل الحديث فقر حديث. mereka إجماع. sepakat. bahwa ucapan seorang محدث. apa ucapannya? حدثنا فلان عن فلان. حدثنا فلان عن فلان. menggunakan عن فلان عن فلان. طيب. Ucapan muhaddits seperti ini katanya disepakati bahwa Iqra sahihun ma'mulun bihi. Sahihun ma'mulun bihi. Ya. Sahih diamalkan. Ya. Dianggap hujjah yang diamalkan. Tayyib, idza kana syaratnya, idza kana syaikhuhu alladhi zakarahu yu'rafu annahu qad adraka alladhi haddatsa anhu. Walaqiyahu wasami'a minhu. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat pertama di atas itu. Ayakuna rawi qad sami'a mimman rawa anhu. Rawi telah mendengar dari syekhnya. Ini. Idza kana syekhuhu alladhi dzakarahu, apabila syekhnya yang dia sebutkan di sana yu'rafu, diketahui annahu, bahwa dia rawi ini qad adraka alladhi haddatsa anhu, rawi ini telah mencapai ya. Mencapai zaman syekhnya yang dia meriwayatkan darinya, walaqiyahu, dan dia telah berjumpa dengannya. Jadi diketahui bahwa dia memang sezaman dengan syekhnya, hidup satu zaman dengan syekhnya, walaqiyahu, dan dia telah berjumpa, wasami'a minhu, dan dia telah mendengar hadis darinya. Ini syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, walam yakun hadzal muhaddits mimman yudallis. Walam yakun hadzal muhaddits mimman yudallis, dan muhaddits ini bukan termasuk mudallis. Jelas? Ini penyebutan dua syarat yang disebutkan di atas. Tayyib. Ini cukup. Ya. Ada tambahan keterangan lagi dari khatib setelahnya. Tapi cukup ini saja potongan keterangan al-khatib sampai di sini. Nah, intinya itu, ya. Dia memang telah mendengar dari syekh itu, dan dia meriwayatkannya dengan anak-anak. Yang kedua, dia bukan mudallis. Baik, langsung ke asalnya yang kedua. Kami sah, undurun sah. Onis. Tayyib atsani. Atsani annaha mahmulatun 'ala al-inqita'i wa lidhalika suwarun minha. Tayyib. Al-mawqif atsani, ya, mawqif yang kedua, annaha mahmulatun 'ala al-inqita'. Anak itu dibawa kepada inqita', jadi kebalikan yang pertama. Wa lidhalika suwar. Ya, untuk mawqif ini ada beberapa surah, ya. Ada beberapa surah, ada beberapa bentuk. Minha di antaranya suratul ula. Suratul ula an yakuna rawi lam yudrik aw lam yu'asir man rawa anhu. Betul yang pertama, rawi yang meriwayatkan dengan anak-anak itu lam yudrik aw lam yu'asir man rawa anhu. Dia tidak mencapai zaman syekh yang dia riwayatkan darinya. Ya, lam yudrik. Aw lam yu'asir. Dia tidak sezaman. Tidak hidup sezaman dengannya, jadi tidak mendapatinya. Ya, jadi tidak mungkin dia berjumpa dengannya, apalagi mendengar hadis. Tidak mungkin, kan? Baik, karena dia tidak mencapai zamannya, dia tidak sezaman dengannya. Nah. Sementara dia mengatakan dari fulan, kef dari fulanin. Sementara dia tidak mencapai zamannya, dia tidak sezaman. Ya. Berarti kan putus. Tentunya dia tidak mengambil hadis itu dari syekh tersebut, karena dia tidak mencapai zamannya, dia tidak sezaman. Tidak mungkin berjumpa dan mendengar. Berarti ada perantara lewat orang lain. Bisa difahami? Nah. Kariwayat ini Qutadata As-Sadusi an Abi Bakrin radhiyallahu anhu fahuwa lam yudrikhu dzalika anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu tuwfiya sanata 13 an 63 sanatan wa wulida Qutadatu sanata 60 min al-hijrati fa dhahara biza anna riwayatahu anhu munqati'atun. Contoh riwayat Qatadah As-Sadusi. Qatadah bin Di'am As-Sadusi. Tabi'i. Nah. Meriwayatkan dari Abi Bakar. Sahabat Abi Bakar radhiyallahu anhu. Qatadah tabi'i. Baik. Abu Bakar sahabat. Tapi. Fahuwa lam yudrikhu. Nah, Qutadah tidak mencapai zaman Abu Bakar. Kenapa? Dzalika anna Abu Bakar radhiyallahu anhu tuwfiya. Karena Abu Bakar As-Siddiq wafatnya tahun 13 Hijriah. Umurnya 63 tahun. Nah, bisa dilihat ya, referensinya Takrib Ibnu Hajar. Takrib At-Tahdzib. Sedangkan Qutadah dilahirkan tahun ya 60. Nah, tahun 60 Hijriah. Jauh kan? Tahun 13 Hijriah sudah wafat Abu Bakar. Sementara dia lahir tahun 60 Hijriah. Nah. Jadi zuhara bidha tampak dengan ini bahwa riwayatnya dari Abu Bakar Siddiq munqati'ah. Nah, jadi kalau ada sanad ditemukan, ya, kota ada dari Abu Bakar Siddiq, ya, kota ada an Abu Bakar Siddiq, berarti itu munqati'ah, jelas. Baik. Saya tambah satu surah lagi ya. Nah, surah tsaniyah. Surah tsaniyah itu an yakuna rawi qad asara man rawa anhu. Lakin sabata annahu lam yasma' minhu. Bentuk yang kedua, rawi ya. Rawi itu mu'asir dengan syekh. Syekhnya yang diriwayatkan darinya. Jadi satu zaman. Ya. Pada asar man ra'anna, jadi mu'asir lahu. Jadi dia memang sezaman. Tetapi lakin sabata annahu lam yasma' minhu, telah tetap ya, telah diketahui dengan pasti bahwa dia tidak mendengar hadis darinya. Meskipun sezaman tapi tidak mendengar hadis darinya. Yani ada kepastian bahwa dia tidak mendengar hadis darinya. Bagaimana kepastian itu diketahui? Kaan Janus Anam. Kaan Janus Rawi nafsuhu annahu lam yasma' min fulani. Kama qalahu Jamil bin Zaidin lama sa'alahu Abu Bakr bin Abu Bakr bin Ibn Ayyashin. فقال هذه الأحاديث أحاديث ابن عمر قال أنا ما سمعت من ابن عمر إنما قال أبي إذا قدمت المدينة فاكتب حديث ابن عمر فقدمت المدينة فكتبتها كأن ينص الراوي نفسه أنه لم يسمع من فلان فقد ketahui sepertinya rawi itu sendiri yang mengeluarkan statement ya, ar-rawi nafsuhu yanus, mengeluarkan statement pernyataan annahu lam yasma' min fulan, bahwa dia tidak mendengar dari fulan. Sebagaimana dikatakan oleh Jamil bin Zaid ketika ditanya oleh Abu Bakar bin Ayyash, ya, ditanya oleh Abu Bakar bin Ayyash, Jamil bin Zaid pun menjawab hadil na'am. Jadi Ibn Abu Bakar bin Ayyash bertanya kepada dia, hadith al-ahadithu, ahadith Ibn Umar, hadith-hadith ini yang kamu riwayatkan. Jadi Abu Bakar bin Ayyash bertanya kepada Jamil bin Zaid, hadith-hadith ini yang kamu riwayatkan, ini hadith-hadith Ibn Umar, betul hadithnya Ibn Umar? Qal, dijawab oleh Jamil bin Zaid, ana ma sami'tum min Ibn Umar, saya tidak mendengar hadith dari Ibn Umar. Innama qala abi, hanyalah sesungguhnya ayahku berkata kepadaku, kata Jamil bin Zaid, hanyalah sesungguhnya ayahku berkata kepadaku, idza qadimtal madinata, apabila engkau ya masuk ke kota Madinah, faktub hadits Ibnu Umar, maka tulislah hadisnya Ibnu Umar. Fa qadimtul madinata fakatabtuha, maka ketika saya benar-benar telah datang ke Madinah, saya pun mencatat hadis-hadisnya. Berarti dia mencatatnya dari orang lain. Dia tidak mendengar langsung dari Ibnu Umar. Jelas ya? Ini metode pertama. Thubut. An-narrawi lam yasma' min syekhi. Bahwa rawi itu tidak mendengar dari syekhnya, dipastikan dengan cara ini. Adanya nas langsung dari rawi itu sendiri. Statementnya, pernyataannya. Atau yang kedua. Metode yang kedua untuk memastikan bahwa dia tidak mendengarnya. Dia tidak mendengar dari syekhnya. تنصيص الأئمة. نعم اقرأ. أو تنصيص الأئمة على أنه لم يسمع منهم من غير مخالف لهم، مثل عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي المديني. المدني. طيب قال الحافظ، قال الحافظ بن أبي حاتم في المراسيل: حدثنا محمد بن أحمد ابن البراء قال علي بن المديني: عبد الله بن الحارث لم يسمع من ابن مسعود، سمعت أبي يقول عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود مرسل. طيب مثال yang kedua adalah tansis al-imma ala annahu lam yasma' minhu. Ada statement, pernyataan dari imam-imam ahli hadis bahwa rawi itu tidak mendengar dari syekh tersebut. Min ghairi mukhalifin lahum, tanpa ada imam lain yang menyelisihi. Jadi ada nas, statement, pernyataan dari seorang imam ahli hadis menyatakan bahwa fulan tidak mendengar dari syekh itu dan tidak ada yang menyelisihi. Contoh Abdullah bin Harith bin Nawfal al-Hashimi al-Madani, Al-Hafidh ibn Abi Hatim dalam kitab Al-Marasil, ya, dia meriwayatkan, kata Al-Hafidh ibn Abi Hatim dalam kitabnya Al-Marasil: hadjatana Muhammad ibn Ahmad ibn al-Bara' telah menyampaikan kepada saya Muhammad ibn Ahmad ibn al-Bara' qal, bahwa Muhammad ibn Ahmad ibn al-Bara' menyatakan, berkata qala Ali bin Madini, dia berkata, telah berkata Ali bin Madini, Abdullah bin Al-Harith lam yasma' min Ibn Mas'ud. Abdullah bin Al-Harith itu tidak mendengar dari Ibn Mas'ud. Sami'tu Abi yaqul, aku telah mendengar ayahku mengatakan. Nah, siapa ini sami'tu Abi? Perkataan Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim mengatakan sami'tu Abi, aku telah mendengar ayahku, kan ayahnya adalah imam, yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Nah, mengatakan Abdullah Ibn Al-Harith an Ibn Mas'udin mursal. Kata ayah, aku mendengar ayahku mengatakan, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahwa Abdullah Ibn Al-Harith dari Ibn Mas'ud mursal mengkotir. Jadi maksudnya apa? Jadi jika ada sanad Abdullah ibn al-Harith an ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berarti itu mursal. Yani putus antara Abdullah bin Harith dengan ibn Mas'ud. Mengkoti antara Abdullah bin Harith dengan siapa? Ibn Mas'ud, karena dia tidak mendengar darinya. Jadi di sini ada berapa imam yang punya statement. Yang pertama Ali ibn al-Madini. Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Ali ibn al-Madini melalui, ya, jalur Muhammad ibn Ahmad ibn al-Bara yang mendengar Ali ibn al-Madini. Kemudian dia juga meriwayatkan dari ayahnya, ya, yaitu Abu Hatim al-Razi, sami'tu Abi. Jadi dua imam, Ali ibn al-Madini dan Abu Hatim al-Razi, menyatakan bahwa Abdullah bin Harith bin Nawfal al-Hashim al-Madani tidak mendengar hadis dari Ibn Mas'ud. Tamam. Padahal sebenarnya mu'asir, satu zaman Abdullah bin Harith dengan Mas'ud, satu zaman, iya. Artinya dia mendapati zamannya Ibn Mas'ud. Ini surah yang kedua, ya. Iya kan? Qad asara man ru'anhu. Iya. Iya kan? Mu'asir, faham ya? Sezaman, tapi dia tidak mendengar hadis darinya. Nah, Ibnu Mas'ud kita tahu dia mengakhiri hidupnya, ya. Dia berdomisili di mana? Di Kufah. Nah, di Kufah sana. Tamam. Jadi dia berada di Kufah, di salah satu wilayah Iraq. Ini Abdullah bin Harith bin Naufal, ini Hashimi Madani. Ya, Hashimi nisbah kepada Bani Hashim, kemudian Madani nisbah kepada Madinah, dia di Madinah. Yang sana Kufah, dan di sini ada pernyataan dari Ali bin Madinah dan Abu Hatim bahwa dia tidak mendengar hadis darinya. Jelas? Tamam. Adapun surat ats-Tsalitsah nanti berikutnya. Jadi yang mungqati'ah surah yang pertama tadi, karena rawi itu tidak mencapai zaman syekh itu, tidak sezaman dengannya. Baik. Yang kedua, dia sezaman, hidup semasa, tapi tidak mendengar hadis darinya. Yani diketahui, dipastikan dia tidak mendengar darinya meskipun sezaman. Bagaimana cara diketahui? Metode ada dua yang disebutkan. Metode pertama apa? Hah? Nas dari rawi itu sendiri, nas min rawi nafsi. Yang kedua, nas min al-a'immah min ghairi mukhalifin lahum, tanpa ada yang menyelisih mereka. Nah, nas dari rawi itu sendiri, statement rawi itu sendiri, atau statement dari salah satu a'immah tanpa ada yang menyelisih bahwa dia tidak mendengar dari syekh itu. Fayyid. Nah, surah Al-Falidah nanti pertemuan berikutnya insyaAllah. Barakallahu fikum. InsyaAllah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.